Seperti itulah kasihku kepadamu. Sesungguhnya ku merindukan cinta sampai kau hadir memberiku harap. Oh, ku temukan cinta di palung hati. Seperti itulah kasihku kepadamu.